بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Maka ya ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita sampai di malhudhah ya. Malhudhah ya. Ya kan? Ya juzu an tastamil. Ya kan? Malhudhah. Ya, seingat saya sampai malhudhah ya. Karena kemarin kita ngebahas tentang masalah fiil-fiil yang apa namanya? Tentang kefiilan akhwatu kana. Ya, jadi poin 3 yaitu tentang kefiilan akhwatu kana, dan kemudian terbagi kepada 3 bahagian ya, ditinjau dari sisi pentasrifannya. Ya, ini ada yang dia itu lengkap, ada yang hanya mudhari dan amr, ada yang hanya madhi dan mudhari saja, ada pula yang hanya madhi saja. Ya. Kemudian kita terhenti sampai di malhudhah, di mana malhudhahnya belum kita baca. Ya, sekarang kita bacakan malhudhatan. Ya, yajuzu an tusta'mala kana wa akhwatuha fi ma 'ada fati'a wa zala wa laysa كأفعال تامة أي غير ناقصة، والمراد بالتام ما يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى خبر. Nah, jadi di sini ada catatan dari penulis rahimahullah. Beliau katakan kana dan saudara-saudaranya itu boleh digunakan sebagai mana halnya fi'il tam. Kana dan saudara-saudaranya itu bisa dapat ataupun boleh ya, bisa atau dapat atau boleh digunakan sebagaimana halnya fi'il-fi'il tam. Maksudnya tidak dinyatakan sebagai fi'il naqis. Ya. Maksudnya tidak dinyatakan sebagai fi'il naqis. Tapi ini pun dengan catatan selain fi'il fati'a, fi'il zala dan fi'il laisa, di mana ketiga fi'il ini tidak bisa digunakan dalam keadaan tam, melainkan senantiasa dalam keadaan naqis. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan tam? Maka di sini diterangkan oleh beliau, yang dimaksud dengan tam ialah yang cukup dengan marfu'nya saja. Cukup dengan marfu'nya dan tidak butuh kepada khabar. Nah, di sini bahasa beliau cukup dengan fa'ilnya dan tidak butuh kepada khabar. Dimana setahu kita selama ini ya, ataupun biasanya bahwa kana dan saudara-saudaranya itu tidak cukup dengan mubtada saja, tapi tentunya butuh khabar. Di mana mubtada'nya adalah marfu bagi si fi'il tersebut. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, marfu'nya fi'il kalau enggak fa'il kan naibul fa'il. Kan begitu ya? Marfu'nya fi'il itu kalau tidak fa'il maka naibul fa'il. Kenapa kita bilang marfu'nya fi'il? Karena si fi'il tersebutlah yang membuat dia menjadi marfu. Kan begitu? Marfu'nya fi'il, maka sebagaimana yang kita ketahui selama ini, kalau enggak fa'il, maka dia adalah naibul fa'il. Kalau fi'ilnya ma'lum, maka dia fa'il marfu'nya. Kalau fi'ilnya majhul, maka dia naibul fa'il marfu'nya. Kan begitu. Nah, karena ini fi'ilnya ma'lum, kana dan saudara-saudaranya ini fi'ilnya di sini dalam kondisi ma'lum, fi'il ma'ruf, bukan fi'il bunya lil majhul, maka berarti arahnya kepada fa'il. Nah, namun fi'il tersebut tidak cukup dengan fa'ilnya saja, dia butuh mansubnya. yang biasanya mansub bagi fiil itu adalah biasanya adalah mafulun bih. Nah, di sini ya saat kedua-duanya dibutuhkan oleh si fiil marfu dan mansubnya, maka si marfunya itu kita istilahkan dengan isim kana. Sementara si mansubnya itu kita istilahkan dengan khobar kana ataupun saudara-saudaranya. Yang mana kita ketahui isim kana dan khobar kana ini asalnya sebelum kemasukan kana sebenarnya itu adalah mubtada dan khobar. Nah, karena butuhnya si kana, enggak bisa lepasnya si kana atau saudara-saudaranya terhadap mansubnya, dengan kata lain dia tidak cukup dengan marfu'nya saja, maka disebutlah kana dan saudara-saudaranya ini sebagai fi'il naqisah. Ya, af'al naqisah. Namun kata beliau di sini catatannya, ternyata ya, kana dan saudara-saudaranya yang dikenal dengan af'al naqisah ini dapat digunakan sebagai af'al tammah. Kecuali fati'a, za'ala, dan laisa. Yang dimaksud dengan tammah adalah dia cukup dengan fa'ilnya saja, enggak butuh lagi mansubnya. Yang mana kita istilahkan sebagai khobarnya tadi, kan begitu. Cukup dengan marfu'nya saja. Contohnya seperti apa? Kok bisa begitu? Kan? Contoh, sa'utabi'u akhbarahu aynama kana. Sa'utabi'u akhbarahu aynama kana. Nah, maka kana yang ada di sini itu bimakna wujida. Ya, kana huna bimakna wujida. Yaitu bermakna ada. Bermakna ada. Bukan bermakna adalah gitu ya. Ataupun bukan bertujuan litauqid. Karena aslinya kana itu bertujuan litauqid. Ya. Seperti rumah itu dahulu. Kan, kana albaitu, rumah itu dahulu. Nah, maka ini mau gak mau si kananya butuh mansubnya atau yang kita istilahkan dengan khabarnya. Namun ada kalanya nanti kita dapati kana itu gak butuh mansubnya atau gak butuh khabarnya. Cukup dengan marfu'nya saja yang dinyatakan sebagai fa'il bagi si kana tersebut. Nah, jadi kana yang ada di dalam contoh ini, sa'utabi'u akhbarahu aynama kana, maka dhamir mustatirnya itu adalah fa'il, bukan isim kana. Jadi dhamir mustatirnya itu adalah fa'il bukan isim kana. Contoh lain, ala ilallahi tasirul umuru. Tasiru huna bimakna tarji', bukan bertujuan litahwil ya, ataupun litahawul. Jadi perkara-perkara tersebut berpulang ataupun kembali. Nah, maka tidak dalam kondisi seperti ini tidak perlu kita apa menentukan mana khabar tafsiru, karena di sini tafsiru bukan lagi af'al naqisah tapi af'al tammah. Contoh lain, awatit tuyuru ila ashashiha wabatat. Batat. Batat huna bimakna dakhalat fil lail. Bukan seperti bata yang dinyatakan sebagai af'al naqisah yaitu litauqid. Jadi bukan pada waktu malam, tapi di sini justru bermalam, nginap gitu ya, nginap kalau bahasa kita. Dakhalat fil lail, ya nginap. Maka di sini cukup dengan fa'ilnya saja, cukup dengan marfu'nya saja yang marfu'nya dinyatakan sebagai fa'ilnya. Kenapa kita harus nyatakan sebagai fa'il ya? Karena fi'ilnya bunya lil ma'lum. Nah, di sini kita tidak perlu menentukan mana khabarnya. Karena memang fi'il batat di sini dinyatakan sebagai af'al tammah. ya, bukan af'al naqisah. Ya, jelas untuk catatan ini? Ada pertanyaan? Ya, jadi singkatnya, ternyata kana dan saudara-saudaranya yang kita kenali sebagai af'al naqisah dinyatakan naqis karena dia butuh khabar, butuh mansubnya, tidak cukup dengan marfu'nya saja. Kan begitu? Yang mana pada umumnya fi'il itu cukup dengan marfu'nya saja. Ya. Yang mana pada umumnya fi'il itu cukup dengan marfu'nya saja. Contoh, daraba 'Aliyun. Qara'a Muhammadun. Enggak butuh mansubnya, enggak perlu kita harus mengucapkan qara'a Muhammadun kitaban. Ya, cukup qara'a Muhammadun sudah bisa. Enggak harus qara'a Muhammadun kitaban. Nah, maka fi'il-fi'il yang cukup dengan marfu'nya saja ini itu disebut dengan fi'il tammah. Sementara fi'il yang tidak cukup dengan marfu'nya saja itu disebut dengan fi'il naqisah, seperti kana dan saudara-saudaranya ini. Saat kita menggunakan kana, seperti misalkan kana al-baitu, rumah itu dahulu, maka harus ada khabarnya, kana al-baitu jamilan. Dahulu rumah itu bagus. Di mana kata kana itu enggak cukup dengan al-bait saja, tapi butuh mansubnya, yaitu jamilan. Berbeda dengan qara'a tadi yang enggak harus kita letakkan, kita sebutkan kitabannya, mansubnya. Qara'a Muhammadun, cukup. Enggak harus kita katakan qara'a Muhammadun kitaban. Nah, berarti qara'a fi'il tammah. Tapi lain halnya dengan kana. Kana al-baitu, rumah itu dahulu. Dan begitu juga dengan saudara-saudaranya. Di mana apa? Dia enggak akan sempurna kecuali dengan dimunculkan mansubnya. Maka jadilah kana al-baitu jamilan. Kita munculkan mansubnya. Yang wajib dimunculkan mansubnya tersebut. Marfunya ketika itu tidak lagi kita nyatakan sebagai fa'il. Ya, berbeda dengan qara'a, aliyun, itu aliyun fa'il. Nah, kalau kana al-baitu, al-baitu tidak kita nyatakan sebagai fa'il dari kana, tapi justru kita nyatakan sebagai isim kana. Qara'a aliyun kitaban, kitaban kita nyatakan sebagai maf'ulun bih bagi qara'a, sementara kana al-baitu jamilan, jamilan kita nyatakan sebagai khabar kana. Punya istilah sendiri. Kan begitu. Kenapa? Karena dia wajib. Berbeda dengan qara'a aliyun kitaban, kitaban gak harus. Nah, begitu. Jadi qara'a bisa berdiri dengan marfu'nya saja, tidak harus dengan mansubnya. Berbeda halnya dengan kana dan saudara-saudaranya yang wajib berdiri dengan mansubnya. Laisa aliyan, laisa aliyun. Kan begitu. Gak bisa. Ali itu bukanlah orang. Ya gak bisa, kan begitu. Laisa aliyun. Ya mesti kita katakan laisa aliyun jahilan. Ali bukan orang bodoh. Kan. Laisa aliyun jahilan. Nah, artinya fi'il laisa adalah fi'il naqisah. Ya, fi'il naqis. Kenapa kita bilang fi'il naqis? Karena jahilnya itu wajib kita letakkan, atau mansubnya itu wajib kita sertakan. Di mana dia tidak bisa berdiri dengan marfu'nya saja. Nah, kemudian di dalam pelajaran kita pun, ya, istilahnya juga berbeda. Ya. Yang mana laisa aliyun jahilan ali kita nyatakan sebagai isim laisa, bukan fa'il laisa, tapi isim laisa. Dan jahilan bukan kita nyatakan sebagai maf'ulun bih laisa, tapi khabar laisa. Begitu. Ini yang fatihah zala wa laisa. Maksudnya yang bukan tamah. Nah, kemudian kata beliau, kan gitu ya. Kemudian kata beliau, di mana beliau memberikan catatan ataupun sesuatu yang perlu digarisbawahi. Saat kita sudah ketahui, saat kita sudah sadari bahwa kana dan saudara-saudaranya itu adalah fi'il naqis, maka ternyata kana dan saudara-saudaranya ini bisa juga digunakan sebagaimana halnya fi'il tamah, seperti qara'a tadi yang cukup dengan marfu'nya saja. Kecuali tiga fi'il ini, yaitu fati'a, zala, dan laisa, di mana ketiga fi'il ini tidak bisa digunakan sebagai fi'il tam. Jadi yang tiga ini dia harga mati, maki. Iya, betul. Yang lainnya bisa masih bisa dinyatakan fi'il tam. Masih konteks, masih dapat digunakan fi'il tam. Iya. Tergantung konteks. Betul. Tergantung siaknya, ya. Nah, itulah kira-kira catatan yang dimaksudkan oleh musannif. rahimahullah. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi tanah bisa dikategorikan piutang? Bisa digunakan. Ya. Nah, pada saat dia berstatus sebagai fi'il tam, ya maka enggak kita katakan dia fi'il naqis. Tapi saat dia berstatus sebagai fi'il naqis, maka kita nyatakan dia fi'il naqis, begitu. Tidak pula kita nyatakan sebagai fi'il tam. Contohnya kun. Jadilah. Mana khabarnya? Enggak ada. Kan begitu ya. Lalu mana marfu'nya? Dhamir mustatir. Dan cukup dengan marfu'nya saja. Yang kita nyatakanlah marfu'nya itu sebagai fa'il dari kun. Jadilah. Contoh lain. Fayakunu. Lanjutan dari ungkapan kun. Itu kun. Contoh pertama. Contoh kedua. Fayakunu. Yakunu. Dia pun jadi. Lalu dia pun jadi. Ketika Allah memerintahkannya untuk jadi, lalu dia pun jadi. Kun, jadilah. Ketika Allah katakan jadilah, lalu dia pun jadi. Nah, yakunu, dia pun jadi. Dia menjadi, dia pun wujud. Kan begitu ya. Itu juga gak ada maksudnya. Cuma marfu'nya saja, yaitu berupa dhamir mustatir yang sebagai fa'il bagi yakunu. Yang menjadi fa'il bagi yakunu. Dan di situ kita enggak perlu menentukan mana khabarnya, enggak ada. Kok bisa enggak ada? Karena di sini si fi'ilnya, si kananya sebagai fi'il tam, bukan sebagai fi'il naqis. Nah, begitu. Jelas kira-kira? Ya, atau contoh yang tertera di dalam buku, sautabi'u akhbarahu aina ma kana, di manapun dia berada. Maka di sini enggak butuh khabar. Nah, demikian. Wallahu alam. Berbeda dengan kanal baitu jamilan, rumah itu dahulu bagus. Maka ini butuh khabar. Kalau kita bikin kanal baitu, ya enggak sempurna. Dahulu rumah itu, kenapa? Kan begitu. Tadi itu. Hah? Tamu tadi sama. Bukan, tam itu maksudnya itu tadi. Tam itu cukup dengan khabarnya, bukan muta'addi lazim ya. Ini bukan bercerita tentang muta'addi, itu lain lagi. Ya, najis kayak muta'addi butuh objek. Dibilang muta'addi juga enggak ya? Mungkin kayak kalau dibilang kaya barangkali lah ya. Ya. Karena begini, kalau fi'il muta'addi dia bukan butuh juga. Iya, bisa ya. Pakai. Iya. Nah, kalau ini memang butuh, enggak bisa enggak gitu loh. Nah, begitu. Jadi fi'il naqis ini dia butuh mansubnya. Sementara kalau fi'il muta'addi, ya, objeknya itu ya bisa kita letak, bisa pula kita buang. Seperti tadi, qara'a aliyun. Sampai di situ cukup. Mau kita tambahkan mansubnya, qara'a aliyun kitaban juga silakan. Ali sudah selesai membaca, kan gitu. Qara'a aliyun, Ali sudah selesai membaca. Cukup. Enggak mesti kita letakkan qara'a aliyun kitaban. Tapi ini laisa aliyun enggak bisa. Ya harus laisa aliyun qari'an. Bukan Ali yang baca. Kan begitu. Nah, demikian. Tapi ternyata kana dan saudara-saudaranya ini walau lebih kita kenali sebagai fi'il naqis, fi'il yang mau enggak mau harus ada khabarnya ataupun mansubnya, tidak cukup dengan marfu'nya ataupun isimnya, kan begitu. Nah, ternyata bisa digunakan sebagai fi'il tam kecuali tiga saja, yaitu fati'a, zala, dan laisa. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup jelas tentang hal ini? silakan aja. Ketika berubah. Iya. Iya. Tidak sebagai nawasikh lagi. Ya. Jadi ketika si fi'il kana dan saudara-saudaranya menjadi fi'il, digunakan sebagai fi'il tam, maka dia tidak digelari sebagai nawasikhul mubtada wal khabar. Tidak sebagai nawasikh lagi. Karena marfu' yang ada di situ sebagai fa'ilnya, bukan sebagai isimnya. Apakah fi'il itu memang harus ada marfu'nya? Wajib ya. Karena fi'il itu memang amalannya merofakan ataupun menasofkan. Merofakan dan menasofkan, ya. Jadi fi'il itu amalannya merofakan atau sekaligus menasofkan. Jadi fi'il itu amalannya merofakan atau sekaligus menasofkan. Itu amalan fi'il. Nah, jadi fi'il itu memang wajib ada marfu'nya. Tapi sekali atau sekaligus menasofkan, maka ini tidak harus. Kan begitu. Itu tidak harus. Namun ternyata ada di sana fi'il-fi'il yang harus. Maka fi'il-fi'il yang harus dengan mansubnya ini disebutlah dengan fi'il naqis. Begitu. Fi'il yang kurang dia. Enggak sempurna. Iya. Butuh yang lain gitu. Sehingga tidak sempurna dia. Nah, begitu. Kira-kira jelas? Ada pertanyaan lain, Pak Rudi? Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Kalau gitu kita lanjut ke poin 4. Qad ta'ti kana za'idatan. Qad ta'ti kana za'idatin. Kenapa majrur, Mas? Ridwan. Ya. Qad ta'ti kana za'idatin. Oh, karena ini dia. Karenanya sebagai hikayah. Iya, berarti za'idatin majrur kena sebagai mudhafun ilaih. Baik, benar Mas Santo. Qad ta'ti kana za'idatin. Benar yang diterangkan ataupun yang di-i'rab oleh Mas Ridwan bahwa za'idatin adalah mudhafun ilaih. Yang mudhafnya adalah kana dalam keadaan mahkin. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Benar atau salah? Za'idatin. Kenapa majrur? Sebagai mudhafun ilaih kata Mas Ridwan. Belum dapat. Oh, Pak Rudi, kenapa majrur? Mas Gulam. Mudhafun ilaih ya. Pak Saif. Mana huruf jarnya, Pak? Huruf jar mana tuh? Kenapa majrur? Ya, ada huruf jar. Maksudnya memang jar. Yang majrur. Ya, ini bacaannya. Bacaan saya itu. Bisa jadi bacaan saya salah. Iya, gitu, Pak. Kalau saya. Saya datang. Oh, kenapa gitu? Sebagai hal. Sebagai hal. Sahibul halnya? Karena ini kan kayak tadi. Iya, sebagai sahibul halnya karena yaitu fa'il dari ta'ti begitu ya. Baik. Kalau misalkan saya baca za'idatin rupanya enggak bisa. Bisa tapi sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dari karena. Ya. Oh, berarti bisa juga gitu ya. Bisa. Oh, bisa juga. Bisa sebagai mudhafun ilaih bisa sebagai jadi, hal. Tadi saya baca. Maksud jadi karena itu datang dalam keadaan sebagai tambahan. Nah, kalau misalkan sebagai mudhaf ilaih gimana tuh terjemahannya? Karena karena dari tambahan. Za'idatan sifat dari kana. Baik, kana mahkin. Setiap kalimat yang mahkin itu dinyatakan sebagai ma'rifah. Jadi kalau misalkan dia sifat bagi kana, maka seharusnya kana az-za'idah. Karena sifat itu harus bersesuaian dengan, ya, di dalam ta'rif dan tangkirnya. Dengan siapa? Dengan si man'udnya. Jadi na'at itu harus bersesuaian dengan man'udnya dalam tangkir dan ta'rifnya. Ya, wallahu a'lam. Jadi di sini tidak bisa dibaca selain daripada sebagai hal. Ya, jadi bacanya qad ta'ti ya, qad ta'ti kana za'idatan. Jadi enggak ada pilihan ya, dengan bacaan za'idatan. Enggak ya Mungkin lebih tepatnya jebak ya. Karena awalnya saya sudah bacakan qad ta'tika nazaidatan, tapi saya pikir coba saya jebaklah gitu. Kemudian saya rubah dengan bacaan qad ta'tika nazaidatin. Jadi enggak mungkin ya, enggak mungkin dibaca zaidatin sebagai mudhafun ilaih dari kana. Kenapa enggak? Hujah yang paling tidak mungkinnya adalah seperti yang dijelaskan Pak Yusuf tadi, di mana kana itu adalah ma'rifah dan mudhaf itu enggak pernah ma'rifah. Ma'rifah pun dokin lainnya. Gak bisa. Pun lainnya ma'rifah. Wallahu a'lam. Karena itu kok bisa tertanya kan, bacanya ini ja'idatan atau ja'idatin. Nah baru kita berpikir. Udah, gak apa-apa. Apa bahasan isinya ini berarti Mas Gulam? Qad ta'tikana za'idatan. Kita sudah tahu bahwa za'idatan sebagai hal. Sungguh? Telah datang. Kok bisa ada kata telah itu dari mana munculnya? Ini ta'ti fi'il madhi atau fi'il mudhari? Ya, fi'il mudhari kan, iya. Jadi benar-benar akan datang. Enggak tahu, enggak ingat saya. Baik. Ya, tapi coba terjemahkan dulu. Iya, begitulah dia. Ya. Qad ta'tikana za'idatan. Jadi terkadang ya, kana itu datang sebagai tambahan. Ya. Nah, kalau kita mau lebih paham lagi, terkadang kana itu digunakan sebagai tambahan, yaitu bahasa ringannya. Ya, tapi bahasa harfiahnya terkadang kana itu datang sebagai tambahan. Nah, iya, kemudian catatan mungkin yang sekaligus, yang walau mungkin kita belum belajar, mungkin ya, itu pun mungkin. Tapi seingat saya kayaknya sudah pernah lah kita ketahui tentang permasalahan ini, bahwa qad kalau masuk ke fi'il mudhari itu tidak bermakna sungguh, melainkan bermakna taklil ataupun takfir. Belum pernah dengar. Iya. Belum ya? Tanda-tanda fi'il aja ya. Itu menyasar. Iya. Yeah. Iya, yeah, jadi qad itu tapi kalau di Tufatus Tsaniyah penjelasan ini ada ya. Di Tufatus Tsaniyah penjelasan ini ada. Ya, di Tufatus Tsaniyah. Cuma udah terlalu lama ya. Iya. Putus awal ya. Nah, jadi qad kalau masuk ke fi'il madhi ya. Dengan kata lain begini, qad bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Ta'u ta'nis bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il. Ta'u ta'nis sakinah bisa masuk ke fi'il madhi saja. Ta'u ta'nis sakinah hanya bisa masuk ke fi'il madhi saja, tidak bisa masuk ke fi'il mudhari. Sin bisa masuk ke fi'il mudhari, juga bisa masuk ke fi'il. Iya, cuma ke fi'il mudhari ya. Jadi sin dan saufa hanya bisa masuk ke fi'il mudhari saja. Ta'u ta'nis sakinah hanya bisa masuk ke fi'il madhi saja, sementara qad bisa masuk ke kepada dua fi'il tersebut. Ya, jadi qad bisa masuk ke fi'il madhi, juga bisa masuk ke fi'il mudhari. Apakah maknanya sama berbeda? Qad ketika masuk ke fi'il madhi itu kalau enggak litakid litakrib. Takkid kita maknai kita bahasa Indonesia dengan sungguh, sementara takrib kita bahasa Indonesia kan dengan hampir, seperti qad qamatish shalah, ya, salat hampir tegak, salat hampir terlaksana. Karena kalau kita maknai sungguh, salatnya belum terlaksana, cuma hampir saja, kan begitu. Nah, itu maknanya litakrib, ya, salat hampir terlaksana, qad qamatish shalah. Adapun ketika dia masuk kepada fi'il mudhari, maka maknanya kalau enggak taklil, takthir. Yang biasanya kita pilih dengan kata terkadang. baik yang taklil maupun yang takfir. Ya, taklil sebenarnya artinya sering, takfir artinya sering, taklil artinya jarang. Namun di dalam bahasa Indonesia untuk sering dan jarang itu punya kalimat umumnya, yaitu apa? Iya, terkadang. Maksudnya punya kalimat yang mencakup keduanya, yaitu terkadang. Nah, begitu. Sama seperti apa? Bau dan lawan bau apa? Wangi. Iya. Bau dan wangi. Bau dan wangi punya enggak kalimat yang mempunyai makna kedua-duanya? Sedapnya bau. Enggak. Sebenarnya itu salah. Aroma. Iya, aroma. Di mana aroma bisa bermakna wangi, bisa bermakna bau. Banyak makan bau. Iya. Kan begitu ya. Aroma bisa bermakna wangi, bisa bermakna bau. Wallahu a'lam. Ya, jadi di satu sisi ya bahasa Indonesia bisa mengalahkan beberapa sisi, ya beberapa bahasa Arab terkait kekayaannya. Baik. Atau mungkin kita yang belum tahu bahasa Arab ya, bisa jadi tetap kalah ya, bisa jadi ada ya. Baik, wallahu a'lam. Ya, jadi singkatnya qad ketika masuk ke fi'il mudhari bisa bertujuan taklil, bisa pula bertujuan takfir. Yang biasanya kita lebih memilih bahasa Indonesianya terkadang ketimbang menggunakan kata jarang ataupun sering. Nah, jadi di sini terkadang ya, terkadang di sini apakah bermakna sering atau bermakna jarang? Ya, bermakna sering. Jadi terkadangnya bermakna sering. Jadi terkadang karena itu digunakan sebagai tambahan saja. Contohnya seperti apa? Seperti la yujadu kana mithluk. La yujadu kana mithluk. Oh, ini enggak ada khabarnya, berarti kananya tam. Enggak juga bahkan ya. Kan gitu ya. Cuma ada isim kana yaitu mithluka. Khabar kananya enggak ada, oh berarti kananya fi'il tam ini. Enggak juga. Kananya zaidah. Kananya hanya zaidah. Enggak fi'il naqis, enggak juga fi'il tam. Hah? Ya, zaidah. Kana zaidah. Iya, la mahalla lahu minal i'rab. Ada enggak ada itu enggak ada. Iya. Iya, begitu. Jadi kana zaidah. Nah, la yujadu kana mithluk. Tidak ada orang sepertimu. Jadi cuma ada yujad dan mithluknya saja. La yujadu mithluka. Mithluk sebagai apa? Hah? Sebagai fa'il, naib fa'il. Ya, la yujadu mithluk. Kananya coba kita singkirkan dulu ya. Kananya coba kita singkirkan, maka tersisalah la yujadu mithluk. Ya, maka mithluk adalah naibul fa'il. Karena apa? Karena terletak setelah fi'il majhul. Jadi kalau kananya dibuang sama aja apa ya? Ya sama aja kan. Kan zaidah tadi. Ya, zaidah tambahan. Sama seperti ungkapan kita kaifa haluka ana? Ana bikhairin. Ana bikhairin. Ya sebetulnya kan itu saya baik. Ana khairun. Di mana ba-nya memang enggak apa namanya? Hanya zaid gitu. Hanya tambahan. Apakah ada faedahnya? Ada. Ya, tetap ada faedah di dalam permasalahan tersebut. Biasanya terkadang kegunaan dari penambahan itu lil hasar, lit ta'kid dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, tetap ada faedahnya, bukan berarti enggak ada ya. Walaupun kita nyatakan dia zaidah, ya bukan berarti tidak ada faedahnya. Ya, jadi la yujadu kana mithluk. Ya, tidak didapati orang sepertimu. Nah, jadi di sini kana enggak perlu antum cari mana isimnya dan mana khabarnya. Ya gitu. Ya. Karena kana di sini cuma zaidah, cuma tambahan. Imbuhan gitu ya, imbuhan. Oh, imbuhan kok berupa kata? Itulah uniknya bahasa Arab ya. Kalau kita kan di sini imbuhan itu ya cuma imbuhan ya. Namun di sini di bahasa Arab ini kata pun ada jadi imbuhan. Nah, demikian. Hah? Iya, fi'il jadi imbuhan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Konteks sendiri itu apa? Konteks siak. Dari siaklah kita dapat mengetahui hal tersebut. Kalau enggak tahu ini mana sih? Oh, jadi banyak kali tugasnya kayak ini. Maka agar tidak terasa, agar tidak menjadi apa namanya, agar tidak terasa bahwa banyaknya tugas kita terhadap bahasa Arab adalah dengan kita terbiasa dengan bahasa Arab tersebut. saat kita terbiasa dengan bahasa Arab tersebut, kita akan merasakan tidak ada tugas terhadap bahasa Arab. Sama seperti halnya bahasa Indonesia yang sudah mengibu di dalam diri kita, kita nggak ngerasa punya tugas untuk memahami bahasa Indonesia. Karena apa? Karena secara alami, ya secara naluri alami kita, kita dapat memahaminya walau tanpa kaedah-kaedah, walau tanpa teori-teori dan sebagainya. Ya, untuk terbiasa maka berkecimpung di dalam hal tersebut dengan selalu baca kitab, dengan selalu berbahasa Arab, dengan, ya banyak cara, maksudnya tidak harus dengan bermuhadasa ya. Bisa jadi dengan selalu baca kitab, bisa jadi dengan cara bermuhadasa, bisa jadi dengan selalu menterjemahkan Quran, baca hadis sekaligus menterjemahkannya. Atau bisa jadi dengan mengikuti halaqah-halaqah kajian baca kitab. Ya, maka itu bahagian daripada kita berkecimpung, atau dengan cara mengajarkannya. Itu bahagian daripada berkecimpung. Ya, dan itulah yang saya rasakan, faedah yang saya dapatkan dengan saya selalu mengajarkan ke antum, maka saya semakin merasa familiar terhadap bahasa Arab. Jadi makin lihai ya. Iya, begitu. Wallahu a'lam. Ya, ada banyak cara ya untuk berkecimpung di dalam untuk bisa apa namanya? Untuk bisa familiar terhadap bahasa Arab gitu ya. Atau kalau kita ingin menjadikan bahasa Arab itu mengibu di diri kita sebagaimana halnya bahasa Indonesia yang mengibu di diri kita, ya maka lakukan sebagaimana bahasa Indonesia. Apa yang kita lakukan terhadap bahasa Indonesia? Ya, anak kita dari kecil sudah diperkenalkan dengan bahasa Indonesia. Saat dia belum bisa ngomong pun sini nak kita bilang. Ya. Ngerti pun enggak dia sama sini itu. Karena dia huruf S aja enggak kenal. Kan begitu kan? Huruf I aja gak kenal, tapi karena kita buat bahasa itu mengibu di dirinya, maka secara otomatis lama-kelamaan dia jadi paham. Nah kalau misalkan antum ingin anak antum demikian, maka gunakanlah bahasa Arab. Maksudnya, antum ingin bahasa Arab itu mengibu di diri anak antum, ya, maka gunakanlah bahasa Arab. Oh udah telat saat? Gak telat. Iya gak telat, ya gunakan mulai dari sekarang. Udah besar soalnya, gunain, gak telat. Ya, gak ada yang telat. Ya, gak harus dari bayi ya. Iya, gunakan kalau mau dari sekarang. Jadi berkomunikasi, bermuhadatsalah dengan keluarga kita menggunakan bahasa Arab. Ya, kalau misalkan ya, antum ingin bahasa Arab juga mengibu di diri keluarga antum. Ustaz udah meraktekin? Enggak. Ya, cuma kan enggak salah kan kalau saya memotivasi. Iya, itu sayang sekali ya. Saya sayang kan memang. Dan saya pun menyesalkan itu di diri saya ya. Baik. Oh ya. Kak, Ustaz Kamal gitu ya? Bisa bahasa Indonesia, Masya Allah. Enggak paham. Mantap ya. Iya, bisa mas. Ya, kalau anta mau bisa, walau anak anta udah gede, misalkan mungkin anak anta udah SMA katanya bisa ya. Tapi itu membiasain. Iya. Masya Allah. Bisa kalau mau, insya Allah bisa ya. Ya kalau bisa ya, satu-duanya lah. Ya dimulai dari sekarang lah. Ya misalkan Mas Ridwan ya kan. Mumpung masih bayi. Iya mumpung masih bayi. Ya dibisik-bisikin kan gitu ya. Memang begitu dia. Kalau apa ya, kalau bahasa lainnya mungkin ya entah salah entah enggak saya terhadap definisinya, semacam doktrin gitu loh. Ya kan iya kan? Tapi apa betul itu? Betul definisinya. Kan doktrin itu, kita mendoktrin kepada dia dengan menggunakan apa namanya? Mendoktrin bahasa Arab di otaknya gitu loh. Jadi alam bawah sadar dia tanpa dia sadari mau apa namanya? Dia gunakan. Karena dia kan isi kosong memorinya. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian poin nomor 5, qad yuhdhafu harfun nuni min fi'li kana, berarti cuma kana ya. Ya sekali lagi saya ulangi, qad yuhdhafu harfun nuni min fi'li kana al-mudhari', min fi'li kana al-mudhari' al-majzumi dhalika takhfifan likathratil isti'mali. Saya ulangi sekali lagi bacaannya untuk antum ingat, di mana saya tidak membacanya dengan bacaan yang salah ini. Ya, saya ulangi bacaannya. Qad yuhdhafu harfun nun min fi'li kana al-mudari'i al-majzumi dzalika takhfifan likathratil isti'mali. Nah, kira-kira bahasa Indonesianya huruf nun dari fi'il kana yang mudhari yang dijazmkan. Huruf nun dari fi'il mudhari dari fi'il kana yang mudhari yang dijazmkan terkadang dihapus. Terkadang dihapus. Dibuang maksudnya. Nun, huruf nun yang ada di fi'il mudhari majzum kana. Fi'il mudhari kana yang majzum ya. Bahasa kita lebih bagusnya begitu ya. Jadi huruf nun dari fi'il mudhari kana yang majzum, dari fi'il mudhari kana yang majzum itu dihapus, dibuang. Ya, huruf nunnya. Apa tujuannya? Dzalika takhfifan likathratil isti'mali. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah, untuk meringankan, untuk apa lagi? Ya, untuk ya meringankan lah, untuk peringanan. Ya. Kenapa? Kenapa apa namanya? Kenapa diringankan? Kan begitu. Alasannya, ya alasannya, maka disebutkan lagi di sini likathratil isti'mal, karena sering digunain. Karena banyaknya penggunaan, sehingga terkadang ya di, orang Arab itu karena saking seringnya dan saking banyaknya penggunaan kalimat tersebut, mereka membuat hal-hal keringanan ya terhadap kalimat tersebut. Sama kayak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga melakukan hal yang sama. Ya ini bertujuan meringankan. Dan kalau ditanya kenapa diringankan begitu, pasti alasannya karena sering. Seperti apa? Misalkan Rudi, yang merupakan nama dari Pak Rudi. Kemudian temannya manggil dia, Rud, kok Rud? Tapi namanya Rudi. Ya, kuringankan katanya kan. Kenapa diringankan? Karena sering aku manggil dia kan gitu. Jadi karena kalau manggilnya Rudi, Rudi, Rudi, itu terlalu berat bagi kita karena seringnya kan gitu. Hit. Iya, gitulah kira-kira. Iya. Nah, kan gitu. Rud, Rud kan gitu. Nah, demikian. But. Merupakan kebiasaan yang saya pikir masalah takhfif ini itu tidak hanya terdapat di dalam bahasa Arab. Nah itu tadi saya padankan hanya sebagai apa namanya itu ya, hanya sebagai penalaran bahwa ini bukan hal yang kok aneh gitu ya, bukan hal yang aneh karena di kita juga ada ya, perihal seperti ini di kita juga ada takhfifan likathratil istimal. Nah begitu. Ya masalah sering atau tidak seringnya itu mungkin ya nggak akan kita rasakan kecuali kita sudah terbiasa dengan bahasa Arab. Ya sama kayak bahasa Indonesia, apa bahasa kita tadi bahasa Indonesia ya, yang tadi manggilnya root, one, hit dan sebagainya kan begitu. Padahal namanya bukan itu. Ada banyak huruf yang kita buang di situ. Ya kalau root mungkin cuma satu huruf barangkali, Rudi cuma I doang. Tapi root one yang dipanggil dengan one berapa huruf yang dibuang kan gitu ya. Kan gitu. Dan demikian. Ya, jadi itulah alasan yang diutarakan oleh penulis. Nah, di sini beliau beliau paparkan dengan tujuan agar kita tidak agar kita nanti tidak heran dan tidak merasa aneh atau tidak asing. Loh, ini apa? Kan gitu. Nah, jadi kita bisa teringat, oh, ini adalah kana. Oh, ini adalah yakun. Yakun yang nunnya kebuang gara-gara dia adalah fi'il mudhari majzum. Begitu. Misalkan ada ungkapan nanti di sana, lam yaku lam yakul baitu kan ini ya, jamilan. Rumah tersebut dahulu enggak bagus. Sekarang bagus kan gitu ya. Lam yakul baitu jamilan. Loh ini yaku ini apa ini? Kata apa ini kan gitu. Nah, kita enggak heran kenapa? Karena kita sudah pernah kenal, sudah pernah dijelaskan bahwa ternyata nunnya yakunu itu bisa dibuang kalau dia lagi jazm. Kan seharusnya berarti apa? Lam yakun yakunu. Masuk lam, jazmlah si nun. Kan gitu kan? Jazmlah si yakunu dengan pensukunan huruf nun. Nah, ketika disukunkan huruf nun maka jadilah lam yakun. Nah, kemudian orang Arab itu sering ngebuang, ya, qada yuhdzaf, qadnya di sini lagi-lagi maknanya takfir, ya, sering, ya. Nah, sering dibuang dari yakun tadi dengan tujuan takhfif, dengan alasan kasratul istimal, begitu loh. Jelas? Kalau di Al-Qur'an mana enggak dibuang ya? Buang. Kalau di mana? Yakun masalah takhfif. Iya. Iya, tapi ada juga enggak dibuang. Enggak semua. Ya. Ini kan hanya sering saja ya. Ya, enggak harus ya. Kan tadi dikatakan qada yuhdzab, bukan wajib ya. Sunnah. Ini hanya sekedar terkadang saja. Jadi terkadang huruf nun yang terdapat pada fi'il kana yang mudhari yang dijazmkan itu dibuang. Dihapus darinya. Dengan tujuan untuk memperingan, untuk mempermudah, dikarenakan banyaknya penggunaan. Ya, kira-kira demikian. Jelas ini? Dan ini bukan hal yang aneh ya. Ini terjadi yang menurut saya di semua bahasa itu ada. Ya, perihal ataupun perilaku takhfif ini. Perilaku takhfif dengan alasan kasratul istimal. Ini hampir di semua bahasa. Saya yakin di semua bahasa ada. Ya. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Jelas kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz memperjemahkan tadi kan, yang membaca tadi min fi'li kanal mudhari'i. Iya. Al-majzumi. Iya. Berarti al-mudhari' di sini jadi apa ya? Jadi sifat bagi kana. Bagi kana. Iya. Jadi sifat bagi kana yang kana mahkin. Di situ sudah makrifah. Iya. Ya, min fi'li kana al-mudhari'. Kana yang mudhari'nya al-majzum yang dijazm yang apa yang jazmnya gitu loh. Ataupun yang dijazmkan. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Enggak ada? Jar majrurnya min fi'li itu. Oh, min fi'li. Muta'alliq kan? Iya, muta'alliq, muta'alliqnya. Yutrafu juga. Iya, memang itu. Iya. Oh, bukanlah muta'alliqnya ini. Muta'alliqnya harfun nun lah. Ya. Jadi huruf nun, ya. Jadi muta'alliqnya harfun nun. Jadi qad yuhdzafu harfun nun min fi'li kana al-mudhari al-majzum. Jadi mutalaknya harfun nun. Harfun ini isim apa? Isim jenis atau harf? Masdar. Oh, maksudnya sighahnya. Iya. Sighahnya masdar. Masdar. Iya. Harfan. Jadi huruf dari fi'il. Huruf sebentar ya. Ha apanya? Kalau ke mutalaknya tadi ke fi'il kan dibuang dari fi'il. Iya. Jadi kan iya, dibuang dari fi'il kana. Harf dari fi'il kana. Bukan, huruf nun. Iya, jadi huruf nun tersebut atau harfnya kita buang aja, an-nun kan gitu ya. Jadi qad yuhdzafun nun min fi'li kana. Karena nun itu adalah harf, maka diberikanlah mudhaf harfnya. Disebutkanlah mudhaf harfnya. Jadi qad yuhdzafu harfun nun. Jadi atau dengan kata lain begini, kalau an-nunnya enggak mau kita sertakan, salah satu huruf yang ada di fi'il kana itu kita buang gitu. Nah, jadi berarti min fi'li kana al-mudhari'il majzumi syibhul jumlah sebagai muta'alliq yang muta'alliqnya adalah harf. Jadi harf ini si masdar. Iya, sebentar ya. Harf itu masdar atau pada fi'ilnya simai atau dzat ya? Masdar itu bisa keluar fi'il juga. Iya, masdar itu adalah yang muncul darinya fi'il yang semakna. Masalahnya begini, lawan dari masdar itu adalah zat. Harf. Harf itu apa bisa dibilang zat ya? Coba ya. Ada enggak fi'il yang semakna dengannya? Perlu ngelihat kamus itu. Marrofa yuhar Iya, masdar itu mas, pak. Ada yang harf apa? Iya, masdar harf itu. Karena harf sendiri kan artinya sebenarnya adalah pojok. Iya. Lalu kenapa itu dibilang pojok? Ya karena memang itu merupakan komponen terkecil ya, daripada bahasa Arab. Ya, itulah kenapa dibilang ujung ini. Ya jadi itu masdar. Ya, harf itu masdar. Wallahu a'lam. Karena ada fi'il yang semakna dengannya. Muncul darinya fi'il yang semakna, maka itu masdar. Jamid itu dua ya pak ya. Jamid itu dua, kalau enggak that, masdar. Jadi masdar termasuk jamid. Cuma maksudnya mungkin yang bapak maksudkan tadi, barangkali lawan dari masdar yaitu that. Kalau enggak masdar maka dia that. Adapun lawan dari jamid mustaq. Nah mustaq itu seperti daribun, madrubun, midrab, madrab. Nah itulah baru mustaq. Begitu. Kalau di mukhtarat itu ada dijelaskan ya. Isim jamid terbagi kepada dua, dzat dan masdar, sementara isim mustaq itu terbagi kepada 8 5 isim sifat, 3 tiganya lagi isim makan, isim zaman dan isim alat. Kalau isim jenis lagi, isim jenis. Seperti la itu kan kalau dia masuk ke isim jenis bilang la nafiatun jinsi. Oh. Smudat. Jenis itu saya pikir bukan wallahu a'lam, saya enggak tahu itu pembagian dari mana isim jenis itu. Kalau dia la itu masuk ke isim jenis kan itu dia la nafiatun lil jinsi itu kan masuk ke isim jenis dia. Ya, tapi isim jenis itu bisa jadi zat, bisa jadi masdar. Contohnya la ilma. Itu kan bukan ya itu kan masdar ya. La ilma kan gitu ya, umpama. Oh, definisi daripada isim jenis. Sebenarnya bukan isim jenis, tapi kita lebih tepatnya mendefinisikan jenis. Jenis itu apa kan gitu. Kalau saya beranggapan jenis itu adalah sesuatu, syai'un, cuma syai'un makhsusun gitu ya. Sesuatu tertentu itulah jenis. Atau jenis itu kalau Syekh Utsaimin menjelaskan jenis itu sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai khabar. Itu jenis. Sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai gimana? Lawan isim. Enggak, dia enggak ada urusan ke situ. Dia enggak ada urusan karena kan pembahagian jamid kepada mustaq itu ditinjau dari sisi ditinjau dari sisi bangunannya, sementara jenis itu nggak ada urusan dengan bangunan, gitu loh. Nah jadi pembahagian jamid dan mustaq itu ditinjau dari sisi bangunannya, pembentukannya, sementara jenis itu nggak ada urusan dengan pembentukan, begitu. Nah jadi jenis itu ya kalau diterangkan oleh Ibnu Utsaimin di mana saya lupa juga adalah sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai khabar, itulah jenis. Contoh misalkan mubtada, kita nyatakan mubtada jenis. Mubtada itu terbagi kepada dua, yaitu apa? Dhamir dan zahir. Nah, itu kan begitu. Berarti dhamir dan zahir. Nah, kemudian karena mubtada ini jenis, maka dia enggak bisa dijadikan sebagai khabar. Misalkan kita bilang dhamir adalah mubtada. Wallahu a'lam. Seperti saya lupa ya, nanti coba saya lihat lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi dia enggak bisa dijadikan sebagai khabar begitu. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya lihat lagi ya. Saya lupa juga pengertian dari jenis. Jenis itu apa kan? Nah jadi jenis itu tidak ada kaitan dengan al ismu bin nazar ila bunyati kan gitu. Jadi jamid dan mustaq itu permasalahan peninjauan pembahagian isim. Dari sisi peninjauan pembentukannya ataupun bangunannya, sementara jenis itu nggak ngarah ke sana. Apakah dia nggak punya definisi? Ya tetap ada ya definisinya, ada, hanya saja saya belum duduk itu definisinya. Ya, lupa saya, nanti insyaallah saya lihat lagi. Ini apa definisi daripada jenis? Ini ada pertanyaan lain, ikhwah? Yang kemungkinan kita cukupkan dulu sampai di sini nih kayaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.